Berdigi seluas angkasa, berderet berbaris menyatu. Coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta. Menjadi mata air yang terus selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Seluas angkasa, berderet berbaris menyatu. Coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa, apa yang bisa lakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesia ku tercinta. Menjadi mata yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab